风轻彩虹。Terasa bahagia namun kau hilang tanpa jejak, membuat pertanyaan apa salah diriku. Hapus memori itu, tak semudah dibayangkan. Bagai hantu di siang malam mendera batinku. Yang dirimu begitu merasukalku, akal sehatku berhenti kala menatap indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa mencuri perhatian dan sayangku. Kan lagi ku pungkiri semua, saat ku coba tegar hadirmu kembali, ada geradis kujur tubuh lelah tuk berpikir sakit. Buat sejuta maaf, minta dari hati, letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Akan hatiku berhenti kala menatap indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa tak mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi ku pungkiri semua, melumpuhkan jiwa mencuri perhatian dan sayangku. Tekan lagi ku kiri semua, akal sehatku berhenti kala menatap indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi ku kiri semua, aku memang cinta.